بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله telah kita baca pada pertemuan yang terakhir daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang makar kepada jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji di musim haji. Di mana mereka sebelum melakukan provokasinya ini, mereka berkumpul, bermusyawarah di rumah siapa? Di rumah siapa? Anta faqih, ismuk faqih? Di rumah siapa ngumpulnya? Al-Walid bin Man? Ibnu Man? Ibnu Man Al-Mughirah. Al-Walid Ibnu Al-Mughirah. Naam. Mereka berkumpul di rumah Walid dikarenakan dia adalah orang yang sudah berumur, demikian pula orang yang mulia, orang yang dihormati, dijadikan sebagai rujukan. Barakallahu fikum. Kemudian hasilnya, kesimpulannya, bahwasannya mereka menyepakati untuk menyebarkan fitnah kepada para jamaah haji dengan mengatakan apa ikhwan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tukang sihir. Mereka sebarkan itu di jalan-jalan tempat lewatnya para jamaah haji untuk masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, yang mana mereka datang dari berbagai penjuru negeri di Arab, ya, berbagai negeri di Arab sana. Barakallahu fikum. Dan bagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dakwah kepada para jamaah haji itu, ya, dengan masuk ke tempat peristirahatan mereka, ke kemah-kemah mereka, ya, menyampaikan dakwah tersebut. Tetap mereka sampaikan, menyeru mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga hikmahnya, dampak positifnya apa itu? Bahwasanya kabar tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar di seluruh penjuru negeri Arab, ya. Nah, walaupun mungkin mereka belum mengikutinya, belum beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam, namun minimalnya sudah terdengar gaung dakwah beliau yang sampai ke negeri-negeri mereka ketika mereka pulang haji. Thayyib, barakallahu fikum. Yang berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala subulun syatta limuwahajati da'wah. Subulun syatta limuwahajati da'wah. Berbagai macam cara, ya, berbagai macam cara untuk menolak dakwah, ya, berbagai macam cara, ya, untuk menolak, melawan, menentang dakwah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, ini Barakallahu fikum. Sekarang kita akan memasuki tahap yang berikutnya. Bagaimana bentuk penentangan daripada orang-orang Quraisy? Ya. Nah, semakin bertingkat, semakin bertambah ya bentuk penentangan orang-orang Quraisy tersebut. Nah. Qala rahimahullahu taala wa lamman tahal hajju, ketika telah selesai pelaksanaan haji ya, ketika telah selesai pelaksanaan haji, wa'adat quraisyun ila buyutihim, wa'adat quraisyun, orang-orang Quraisy kembali ke rumah-rumah mereka, orang-orang Quraisy pulang ya ke rumah-rumah mereka. Mereka merasakan kegelisahan, ya. Mereka merasa terganggu dengan dakwah Rasulullah alaihi salatu wasalam, sehingga ketika mereka telah pulang ke rumah mereka masing-masing, maka mereka merasa tenang seolah-olah mereka bisa mendapatkan jalan keluar dari problem yang mereka jumpai, ya, karena mereka enggak memberi iman kepada Rasul SAW, maka dianggap dakwah Rasul sebagai bentuk apa? Permasalahan. Sebagai bentuk apa? Permasalahan, polemik. Dianggap sebagai masalah, polemik, mencerai-beraikan persatuan mereka. Sehingga ketika mereka pulang, watma'annu, dan mereka tenang. Maksudnya bagaimana ini? Ka'annahum ra'au an yu'aliju. Nah ini. Seakan-akan mereka ini melihat ya bisa untuk mengatasi problem tersebut, ya. An yu'aliju, bisa mengatasi, bisa menyelesaikan problem yang mereka hadapi. Nah, begitu. Ketika mereka sudah tenang di rumah, mikir lagi, wes beres ini, gampang, begitu, ya, mereka beranggapan wes gampang ini gara-gara dakwah Rasulullah SAW, manusia demikian ini keadaannya, menurut mereka kacau balau, bercerai-berai menurut mereka, tapi mereka merasa optimis, ya, wes ini gampang ini, ya, nah, seakan-akan mereka sudah mendapatkan jalan keluarnya untuk mengatasi problem yang mereka hadapi ini, ya. Ra'au an yu'aliju hadhil muskilah. Hadhil muskilah, ya. Naam. Merasa mendapatkan jalan keluar, ya, daripada muskilah ini, daripada problemnya tersebut. Allati nasya'at, yang muncul, ya. Yang muncul di tengah-tengah orang-orang Quraisy, yang muncul di Mekah pada waktu secara khusus, ya. Dikarenakan apa? Ya, masalah yang muncul itu apa? Dikarenakan ya berjalannya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke jalan Allah semata. Ya, nah ini. Mereka merasa terganggu, terusik, ya. Dianggap sebagai muskilah, problem, ya. Dikarenakan berjalannya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak ke jalan Allah subhanahu wa taala semata. Ya, yang artinya konsekuensinya mereka harus meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah itu dan berbagai macam keyakinan yang ada pada orang-orang musyrik. Nah, begitu. Ya, mereka merasa optimis untuk bisa mengatasi permasalahan yang mereka anggap permasalahan tersebut. Maka fafakkaru. Maka mereka berpikir, ya. Mereka berpikir, wastasyaru, dan mereka bermusyawarah, rapat, ya. Naam. Barakallahu fikum. Summa ikhtaru subulan syatta. Summa ikhtaru subulan syatta. Lalu mereka memilih berbagai macam cara. Nah ini. Berbagai macam cara Untuk apa? Limwajahati hadhihi ad-da'wah wal qada'i 'alaiha. Ya. Limwajahati ya dan menghentikannya. Mereka punya banyak cara. Ya. Naam. Nazkuruha fi ma yali bi ijazin. Nazkuruha fi ma yali bi ijazin. Kita sebutkan ya berikut ini dengan ringkas beberapa cara yang mereka gencarkan untuk menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-awwal yang pertama. Muwasalatus sukhriyati wal istihza'i wal iktsaru minha. Naam. Muwasalatul sukhriyah wal istihza'. Menggencarkan ya, ejekan dan hinaan. Menggencarkan, menyebarkan ya, macam bentuk ejekan dan hinaan ya. Diperbanyak berbagai macam bentuk apa namanya ejekan-ejekan dan hinaan-hinaan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya enggak cuma satu dua orang saja, tapi diperbanyak, disebarkan terus, sebarkan ya, wali'inazubillah. Apa tujuannya? Wal qasdu min dzalika takhzilu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Wal qasdu min dzalik, tujuannya ya, tujuan daripada rencana tadi ya, yaitu apa? Merendahkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ya, untuk merendahkan mereka, menghinakan mereka ya, agar orang-orang ini enggak mau menerima dakwah mereka. Soalnya sudah terprovokasi, sudah termakan isu, maka otomatis wah ini orang hina, ini orang jelek, enggak akan diterima ya. Naam. Wafikum. Ah itu banyak cara yang mereka gencarkan. Demikian pula tujuannya wa tauhinu qawwahum al-ma'nawiyyati ya. Wa tauhinu qawwahum al-ma'nawiyyah. Dan juga untuk melemahkan ya kekuatan mental mereka. Ya, untuk melemahkan kekuatan mental mereka. Nah, mentalnya supaya down ya. Supaya down. Agar mereka ini sedih, merasa dikucilkan, enggak dianggap orang, kan akhirnya ini lemah nih. Batinnya ini merasa lemah, mentalnya juga demikian lemah. Ah begitu. Taufikum. Belum sampai pada tingkat yang lainnya. Yattahimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu rajulun mashhurun. Ini yang pertama, berbagai macam bentuk ejekan tadi. Berbagai macam cara untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan menggencarkan berbagai macam ejekan. Di antara ejekannya apa? Fakanu yattahimun, mereka menuduh. Mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu rajulun mashhurun, bahwa beliau adalah orang yang kena sihir ya. Orang kena sihir. Orang kena sihir kan demikian ya. Ya sudah kacau, sudah pikirannya kacau, tingkah lakunya kacau. Nah, itu yang mereka fitnahkan, yang mereka tuduhkan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini orang kena sihir ini ya. Otomatis orang akan meremehkannya, akan melecehkannya, enggak akan menerima ucapannya ya. Ejekan yang lain, syairun majnun. Ya, syairun majnun. Penyair yang gila. Ya, penyair yang gila. Naam. Ya, walaupun ini semua enggak masuk akal, ya. Barakallahu fikum, orang-orang cerdas seperti Al-Walid bin Mughirah tidak menerima dengan berbagai macam bentuk propaganda ini, ya, dengan berbagai macam bentuk provokasi, ejekan ini enggak nerima, karena orang-orang yang cerdas, orang yang tahu enggak akan menerima ini semua. Ya, bahwa dia itu enggak gila, lalu dia itu bukan penyair, enggak bisa baca, enggak bisa nulis dan yang lain-lainnya. Ya. Tapi itulah sudah ngawur, sudah sporadis, ya, sudah membabi buta. Ya. Syairun majnun, penyair yang gila. Demikian pula kahinun ya'tihi syaitan. Kahinun ya'tihi syaitan. Juga diejek dengan apa? Dukun yang setan datang padanya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ketemplean, ya. Kata orang Jawa ini apa namanya? Tipu muslihatnya, barakallahu fikum, dari para penyihir, demikian pula orang-orang sufi dan yang lain-lainnya. Dukun yang didatangi oleh setan ini dianggap sebagai apa, ikhwan? Sebagai khodamnya. Masya Allah, bahasanya indah. Khodamnya, masya Allah. Kalau Jawanya apa? Prewangane. Ya, taib yang semisalnya. Itu kalau dukun demikian, memang demikian. Ada pengawalnya dari kalangan setan. Nah, ini Rasulullah SAW dibilang demikian. Kahinun ya'tihi syaitan. Juga diejek juga Rasulullah SAW, sahirun kazzab. Penyihir yang pendusta. Ya, tukang sihir pendusta. Nah, orang kalau sudah dikatakan ini pendusta, ini orang ini, rata-rata orang sudah enggak percaya, ya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Pembunuhan karakter, ya. Ya, ya, kan, pembunuhan karakter. Allah musta'an. Ini pendusta, ya sudah. Ngomong kayak apapun juga enggak akan didengarkan, sudah. Barakallahu fikum. Walaupun ngomong sampai berbuih-buih itu mulut, enggak akan didengarkan. Berbagai macam hujah, berbagai macam keterangan sampai penuh dengan ufuk ini, memenuhi ufuk, enggak ada yang didengarkan kalau sudah, oh itu pendusta, itu banyak ngomong saja itu. Orang akan dengar, ya. Nah, wallahul musta'an. Demikian pula disebut, dikatakan, diejek dengan muftirun mutaqawwilun. Muftir mutaqawwil. Orang yang mengada-ngada, ya, ngarang-ngarang, ya. Muftirun ini orang yang ngarang-ngarang. Mutaqawwil ini orang yang itu juga mengadakan apa namanya pembicaraan gitu ya. Mengada-ngada, ngarang-ngarang gitu. Barakallahu fikum. Wa ghairu zalika minat tuhami wasyata'im. Wa ghairu zalika minat tuhami wasyata'im. Dan lain-lainnya dari berbagai macam tuduhan dan celaan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Wa kanu idza ra'awhu yaji'u wa yadhhab. Mereka, orang-orang Quraisy ini, jika melihat beliau datang pergi, ya, melewati mereka, datang ke majelis mereka, kemudian meninggalkan mereka, yanzuruna ilaihi nazaral ghadabi, na'am, wan naqamah. Mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan kebencian, ya, dan penuh dendam, ya. Na'am, wal iyadzu billah. Melihat Rasulullah SAW penuh dengan kebencian dan rasa dendam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Wallahul musta'an. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa iyyakadu alladhina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu la majnun. Dan sungguhnya hampir-hampir orang-orang kafir itu menimpakan musibah, ya, menggelincirkan, menimpakan musibah, menimpakan kejelekan kepada engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, bi absarihim, dengan pandangan mata mereka. Menimpakan musibah, kejelekan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa, ikhwan? Bi absarihim. nazaral ghadabi wan naqamah, melihat beliau itu dengan pandangan kebencian dan penuh dengan dendam. Sampai-sampai ini akan menimbulkan madarat, musibah, ya, kecelakaan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena apa? Tadi pandangan kebencian, pandangan hasad kepada beliau alaihi salatu wasalam, penuh dengan dendam, ketidaksukaan pokoknya, penuh dengan kebencian. Itu pandangan mereka. Ini ikhwan fillah rahimana wa rahimakumullah. Kata Syekh Sa'di, ini merupakan perbuatan jelek mereka dari sisi perbuatan pada waktu itu, ya. Dari sisi perbuatannya dengan apa, ikhwan? Dengan pandangan kejelekan, dengan pandangan kekejian, dengan pandangan kebencian kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sampai hampir-hampir ini mencelakai Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan pandangan mereka tersebut. Nah, ini apa? Perbuatan jelek dari sisi perbuatan mereka, dari orang-orang Quraisy pada waktu itu yang pertama, ya. Naam, lamma sami'a. Peringatan yang disampaikan Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya. Naam. Dan ini kemudian berikutnya perbuatan kejelekan mereka, ya, dengan lisan mereka. Wa yaquluna innahu lamajnun. Wa yaqulun, mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul orang yang gila. Ini kejelekan dengan lisan mereka. Sehingga pada waktu itu mereka menggencarkan kejelekan dari dua bentuk. Yang pertama perbuatan dengan apa, ikhwan? Dengan pandangan kebencian, pandangan dendam, pandangan hasad. Ya, ini yang pertama. Yang kedua dengan ucapan jelek mereka. Dengan celaan mereka dikatakan sebagai majnun, orang yang gila. Ya, paham ini, ya? Nah, dua kejelekan pada waktu itu, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam. Yang berikutnya, wa kanu idza ra'awhu yatahakkamuna bihi. Naam. Wa kanu idza ra'awhu yatahakkamuna bihi. Dan juga mereka kalau melihat beliau, ya, mereka merendahkannya, mengejeknya, ya. Rasulullah alaihi salatu wasalam wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, apakah orang ini? Rupanya orangnya. Apa ini orangnya yang melecehkan tuhan-tuhan kalian, ya? Yang katanya tuhan-tuhan kalian berhala-berhalakan itu harus ditinggalkan. Apa ini rupanya orangnya? Nah, begitu. Merendahkan beliau, mengecilkan beliau alaihi salatu wasalam. Nah. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi celaan-celaan dan ejekan-ejekan yang lainnya. Ini termasuk gangguan-gangguan di awal dakwah beliau alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita pelajari di sore hari ini, dikarenakan waktunya telah tiba untuk segera persiapan berbuka puasa. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa, ya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena doanya orang yang berpuasa itu makbul, ya. Diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.